Aku ra mundur dek teko atimu, masih yo sandaya ra ngerestuiku. Koyo tepung kanji nong duor mejo, yen gusti ngerestui wong tua bisa sare genggaman tangan. sare.